Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu 'ala man ittaba'al huda. Wassalatu wassalamu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tab'al huda. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Jazakallahu khair. Kajian Fawaidul Fawaid di terjemahannya kita akan mulai dari halaman 97, yaitu pasal kenikmatan itu dari Allah sedangkan dosa dari syaitan. Nikmat itu dari Allah sedangkan dosa dari syaitan. Diberikan subjudul nikmat Allah tiada terhingga. Kata Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, setelah merenungi kehidupan ini, saya berkesimpulan bahwa ada hal penting yang harus kita yakini. Jadi kehidupan ini direnungi. Beliau merenungi kehidupan ini dengan perenungan berdasarkan ilmu, jemaah sekalian. Kalau sebagian dari orang ketika melihat suatu hal kemudian menjadi bahan merenungan, ya, atau suatu peristiwa, atau mencari faedah pesan moral dari film-film yang ada di bioskop, itu mereka gak merenung dengan baik karena mereka berpikir di atas kejahilan dan di atas hawa nafsu. Maka sebaik-baik perenung adalah ulama dengan ilmunya. Ya, bukan berarti orang yang awam kemudian tidak boleh memikirkan tentang kehidupan ini atau tentang makna dari dan hikmah dari kehidupan ini, tidak. Melainkan jika berpikir, berpikirlah di atas ilmu. Karena berpikir di atas ilmu itu menghidupkan hati dan akal, menyuburkan iman dan melezatkan kehidupan. Jadi setelah merenungi kehidupan dunia ini, saya berkesimpulan bahwa ada hal penting yang harus kita yakini, yaitu apa? Semua nikmat baik berupa ketaatan maupun berupa kenikmatan duniawi berasal dari Allah semata. Ini kesimpulannya. Kesimpulan yang semua orang bersepakat akan itu. Semua nikmat berasal dari Allah. Itu sudah ada di surat An-Nahl ayat 53. Yang nanti akan kita bahas insyaAllah. Semua nikmat berasal dari Allah. Itu kita tahu. Kalimat yang kita pun mudah mengucapkannya. Dan kita juga berkesimpulan yang sama. Tapi kesimpulan yang dilahirkan dari tadabbur dan tafakkur beda dengan kesimpulan yang lahir dari hal yang tidak perlu dipikirkan. Ibn Qayyim menyatakan hal seperti ini syarat akan maksud dan makna di balik itu semua. Semua nikmat berasal dari Allah semata, dan nikmat yang beliau sebut baik berupa ketaatan maupun berupa kenikmatan. Baik berupa ketaatan maupun berupa kenikmatan. Kenikmatan ini kenikmatan duniawi. Semua itu adalah nikmat, ketaatan maupun kenikmatan duniawi. Sekarang nikmat yang lebih dominan untuk kita ini nikmat apa? Nikmat ketaatan atau nikmat duniawi? Coba kalau misalnya kita pikir-pikir, lebih dominan di keseharian kita tuh nikmat apa, ikhwan? Ketaatannya atau duniawinya coba? Atau balance mungkin? atau lebih dominan duniawinya jangan-jangan daripada taatnya. Yang lebih busuk lagi adalah duniawinya semata tanpa ada ketaatan. Ya, ini orang-orang kafir dan orang-orang yang tertutup kalbunya. Ya, jadi nikmat baik berupa ketaatan maupun berupa kenikmatan duniawi. Itu nikmat semua jemaah sekalian. Oleh sebab itu hendaklah anda senantiasa memohon agar Allah menganugerahkan kekuatan untuk dapat senantiasa mengingat dan mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Karena ada istilah lupa daratan. Ketika di masa panceklik doanya kuat, tapi di masa panen hilang semuanya itu. Kau coba kita perhatikan diri kita. Ketika mendapatkan kenikmatan, sudah kita syukuri belum? Dan kita mohonkan kepada Allah agar menganugerahkan kekuatan untuk senantiasa mengingat dan mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Di antara nikmat iman yang sangat mahal, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, ilmu, nikmat ilmu, nikmat yang begitu mahal, nikmat yang membuat kadang-kadang kita geleng kepala ketika melihat di media sosial orang cerita khurafat tentang wali ini wali itu, bisa terbang, bisa Jumatan di Mekah tiap pekan. Tapi komentatornya apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah, kagum semua. Kita gelengin kepala. Lihat mereka telah tenggelam dalam kebodohan dengan percaya akan omong-omong kosong seperti itu dan cerita-cerita yang dikarang-karang. Isi dusta. Kita geleng-geleng kenapa? Karena tidak masuk akal. Ada orang itu dibohongi kok mau aja gitu loh. Dan kita diingetin itu bohong, malah dia marah sama kita. Ajib. Kita geleng-geleng kepala. Ini nikmat hidayah. Sampai orang ditipu aja gak masalah. Yang penting fantastis ceritanya. Ya Allah. Ya. Nah, ketika kita tahu ternyata Allah memberikan perbedaan antara diri kita dengan beberapa orang. Allah berikan kepada kita perbedaan anugerah kenikmatan, maka minta kepada Allah agar senantiasa kita mengingat dan mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Anjuran demikian sebagaimana diisyaratkan dalam kitab Allah Al-Quran Al-Karim. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Dan tidaklah ada, dan segala nikmat yang ada padamu itu datangnya dari Allah. وَمَا بِكُمْ, apa yang bikum, bah di sini yaitu bersama kalian, dari kenikmatan bersama kalian ada kenikmatan, maka ketahuilah itu semua minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun, dan apabila kamu ditimpakan kesengsaraan maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Ya. Nikmat di sini jemaah sekalian. Kalau di urutan mushaf Al-Qur'an, lafal pertama yang menunjukkan nikmat secara langsung, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya Allah Ta'ala, jalan yang Allah Ta'ala yang engkau berikan kenikmatan pada mereka. Yang ditafsirkan di surat An-Nisa, mereka adalah nabiyyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Orang-orang yang Allah berikan kenikmatan itu di surat An-Nisa yaitu para nabi. Taib. Para nabi Allah berikan kenikmatan pada mereka apakah dari sisi ketaatan atau dunia? Ketaatan. Kemudian golongan kedua, siddiqin, orang-orang yang jujur beragama. Itu di atas syuhada. Kira-kira yang Allah berikan mereka kenikmatan, tapi kenikmatan apa? Ketaatan atau dunia? Ketaatan. Syuhada, nikmatnya di mana? Di ketaatan mereka. Salihin, nikmatnya di mana? Di kesalehan mereka, ketaatan. Ya. Tidak satupun dari semua golongan tersebut, nabiyin, siddiqin, syuhada, salihin, yang Allah janjikan materi berupa rumah, pakaian, apa-apa di dunia. Tapi bisa jadi Allah janjikan mereka materi-materi tersebut di surga. Di surga. Jadi itu ayat pertama yang berkaitan dengan apa? Kenikmatan. Dalam urutan mushaf ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang kau berikan kenikmatan pada mereka. Berarti kenikmatan yang dimaksud di Al-Fatihah ini adalah kenikmatan apa, ikhwan? Kenikmatan, ketaatan dan hidayah. Karena apa? Karena setelahnya adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yahudi, Nasara atau siapapun yang bukan orang muslim lah pokoknya. Atau yang serupa dengan mereka. Bukankah orang-orang yang maghdubi 'alaihim dan juga orang dhalin itu mereka punya kekayaan? Punya. Nikmat gak? Nikmat. Duniawi. Mereka bermain, bercanda. Nikmat mereka. Nikmat. Jadi kenapa kok yang golongan selamat ini kok disebut memiliki, diberikan kenikmatan, sedangkan golongan yang menyimpang, apa yang Allah murkai, sesat itu malah tidak disebutkan ada kenikmatan? Karena yang Allah Ta'ala inginkan adalah kenikmatan hidayah. Makanya diminta, minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Manusia itu seharusnya lebih meminta hidayah dibandingkan meminta harta atau materi. Itu dari apa? Lafal nikmat dari awal. Tapi paling akhirnya lafal nikmat, jemaah sekalian. Paling akhirnya lafal nikmat di surat At-Takatsur. Di surat At-Takatsur. Akhirnya apa? Tsumma tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kalian pasti akan ditanya pada hari nanti tentang kenikmatan. An-na'im di sini umum sekali, mencakup semua kenikmatan. Termasuk kenikmatan materi. Tapi dalam satu surat itu yang lebih disinggung itu apa? Kematerian, jemaah sekalian. Al-hakumut-takathur. Al-hakumut-takathur. Sikap berlebih-lebihan kalian telah membuat kalian lalai. Berarti materi duniawi. Ya, ini yang harus diwaspadai. Ya. Ini harus diwaspadai. Jadi itu di akhir nikmat yang paling terakhir disebutkan dalam Al-Qur'an secara mushaf dengan lafal langsung nikmat atau na'im, yaitu tentang tsumma latus'alun yauma idzin 'an na'im. Yang ini konteksnya tsumma latus'aluna yauma idzin, pada hari itu, berarti hari akhir. Padahal pertanyaannya di hari akhir. Tapi konten pertanyaannya tentang apa-apa kenikmatan di hari dunia. Begitu. Yang ditanya itu semuanya itu. Nah, sekarang bagaimana kita mengambil faedah dan hikmah dari ini semua, jemaah sekalian? Bernikmat yang paling unggul, nikmat hidayah dan ketaatan. Adapun nikmat duniawi itu sudah digariskan betul sebagaimana semua nikmat. Tapi seandainya seseorang fakir akan nikmat duniawiyah, namun dia memiliki nikmat ketaatan dan hidayah, dia tidak melihat kefakiran di hadapan matanya. Ya, enggak. Dia tidak melihat kefakiran di hadapan matanya. Enggak melihat itu. Kayak orang-orang yang hanya mencari dunia diancam, kata Rasulullah SAW, akan Allah cerai-beraikan urusannya. Ya. Akan Allah cerai-beraikan urusannya. Dan akan Allah tanamkan kefakiran di hadapan matanya. Kenapa? Karena dia hanya mau mencari kenikmatan duniawiyah. Begitu. Dan betapa orang-orang ketika selesai sholat berjamaah, dia merasa kaya dan tidak melihat ada kefakiran di hadapan matanya. Walaupun betul sebenarnya secara strata dia fakir, tapi dia tidak melihat kefakiran tersebut. Karena telah Allah isi dengan hatinya dengan kekayaan, kenikmatan, ketaatan dan hidayah. Ada kalian seseorang dia dalam keadaan rumah tangganya betul-betul hampir karam, terutama soal ekonomi. Ya, yang sekarang anda sering mendengar kabar, ya jujur aja pak, anda belum setua itu untuk banyak orang curhat masalah rumah tangga ke anda. Masih agak belia untuk orang-orang mengadu masalah rumah tangga mereka. Tapi masih sebelum tua ini, beberapa ikhwan dan juga akhwat menceritakan tentang kesulitan rumah tangga mereka dari segi finansial terutama itu. Sampai anak, ya Allah, kenapa kok banyak terjadi, kenapa sehingga anak ketika melihat kok banyak yang enggak beres gitu loh. Anak bersyukur dengan kehidupan anak dengan izin Allah. Gimana kalau nanti mungkin anak berusia 10 tahun lagi, nanti berapa? Mungkin enggak tahu, lebih banyak lagi orang ya mengisahkan tentang getirnya kehidupan rumah tangga mereka. Ekonomi. Sebagian anak ngaji, alhamdulillah, mereka ketika kesulitan ekonomi datang ke pengajian, pengajian tazkiyatun nufus, pengajian tauhid, untuk mencharging iman mereka kepada Allah Ar-Razzaq. Selesai dari majlis, sudah hilang perasaan rasa takut miskinnya, walaupun dia miskin memang. Rasa takutnya hilang. Dia percaya sama Allah. Tapi masih ada muskilah kadang-kadang jemaah sekalian. Bertauhid sih bertauhid, kalau tabiatnya mager, malas, ini susah. Enggak pak? Faham gak maksud anda? Sebagian benar-benar bertauhid, tawakal Allah. Tapi giliran ikhtiar susah dia. Dia, aduh malas ah. Tuh, tertahan. Enggak gerak-gerak, enggak kerja-kerja. Ada yang seperti ini. Ya ini karena mental kalau ini. Emang mageran orangnya. Dan itu terjadi tidak sedikit. Ya. Dan seterusnya. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat dari Allah taala yang tertinggi tadi apa? Nikmat hidayah dan nikmat ketaatan. Akan ditanyakan nanti, ditanya. Tapi itu jawaban yang indah kalau kita amalkan hidayah dan juga ketaatan itu. Dipermudah oleh Allah taala. Makanya ikhwan antum ketika melihat hadis tentang seseorang tidak akan bergeser kakinya di hari kiamat nanti sampai ditanya empat hal. Untuk ilmu satu pertanyaan. Ya. Ilmu diamalkan enggak? Itu. Dan untuk masa muda ditanya satu hal. Tapi untuk harta ditanya dua hal. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana sumbernya dan untuk apa dia, untuk apa ia nafkahkan? Dari mana dia dapat dan untuk beli apa? Dua berarti. Ternyata pertanyaan tentang kenikmatan duniawi itu lebih banyak daripada pertanyaan tentang ilmu. Ilmu diamalkan enggak? Ngeri kalau misal kita jawab belum diamalkan, kan ngeri ya. Tetapi pertanyaan tentang harta materi duniawi itu ya dua kali. Yaitu pertanyaan dari mana sumbernya dan yang kedua untuk apa ya gunakan? Masya Allah. Ilmu ditanya enggak antum? Dapat ilmu dari siapa? Curang enggak dapat ilmunya? Enggak ditanya gitu insyaallah. Secara zahir hadis enggak ditanya gitu. Jangan-jangan ada kajian antum diam-diam nguping ya. Lah emang kajian buat didengar, ya kan? Ya. Tapi kalau harta ditanya, dari mana dapatnya? Curang enggak? Ya gitu. Karena ilmu itu jemaah sekalian, kalau didapat dengan curang tidak akan jadi ilmu, enggak bakal jadi ilmu. Emang gimana cara dapat ilmu curang gitu loh? Gimana cara dapat ilmu curang? Gimana caranya? Nyontek? Nyontek itu paling di ujian gitu loh. Dapat ilmu curang nyontek misalnya. Ilmu yang didapat dari nyontek itu tidak akan everlasting. Selesai ujian, selesai udah kelas, enggak ada ilmu. Jangankan yang nyontek ya, yang belajar hanya demi ujian aja, habis ujian dia jadi jahil lagi. Dan itu tradisi kita. Ya kan? Rata-rata kita itu mau ujian tuh, ya, mau ujian kayak orang mau menghadapi perang Badar. Sungguh-sungguh masya Allah. Doanya masya Allah, ya. Qiyamul lail, pas mau ujian akhir Eptanas baru qiyamul lail atau apa? Wan. Atau ujian apalah gitu ya. Besok sidang, bukan sidang isbat ya, sidang apa namanya, sidang skripsi atau apalah itu ya. Oh itu, masya Allah, malamnya itu tahajud sampai dalam doanya tersebut nama dosen-dosen, pembimbing dan seterusnya, semoga Allah beri taufik mereka ya Allah. Iya, itu ya. Bisa nggak curang dalam masalah ilmu? Kalaupun curang, atau jangan yang curang tadi apa? Belajar pas ujian saja. Itu setelah liburan, pas liburan hilang ilmunya. Orang yang cuma belajar karena belajar pas ujian itu berarti dia belajar karena ada ujian, bukan belajar karena kesadaran. Belajar karena nyari nilai. Ya, belajar karena nyari nilai. Terus apa kau udah dapat nilai, Kon? Bagus, alhamdulillah bagus, nikmat dari Allah. Tapi apa setelah itu? Bisa nerusin S2. Kan nilai tinggi, taip. Habis itu apa? Bisa nerusin S3. Habis itu apa? Bisa jadi profesor. Ternyata selama ini belajarnya bukan untuk benar-benar diamalkan, masih belajar agamanya. Kalau ilmu dunia itu udah bukan bahasan kita. Belajar agamanya. Aja untuk dapat gelar tok. Maka antum akan dapatkan orang-orang yang bergelar walaupun agamis gelarnya, tapi dari segi manfaatnya untuk umat, bahkan untuk dirinya sendiri, tidak ada manfaat atau jarang kecuali manfaat materi yang enggak seberapa. Sebagian orang bergelar sarjana agama, tetapi hanya bisa khutbatul hajah, khutbah nikah, dan nulis apa namanya dokumentasi nikah, selesai. Itu doang kemampuannya. Udah. Enggak ada, enggak bisa ngomong-ngomong apa lain. Dan sambil nunggu-nunggu ada undangan khutbah Jumat. Udah gitu doang. Udah. Dan penghasilan cuma di situ udah. Ya tafadhol, enggak apa-apa, itu halal buat dia, cuma apa? Ilmu agama cuma buat itu, selesai. Enggak ada tambahan ilmu, enggak apa belajar lagi dan selesai. Karena merasa aman udah. Saya kan udah ibaratnya mohon maaf PNS atau apalah gitu, aman, nanti dapat pensiunan juga kalau saya udah tua. Masya Allah, inilah mental ketika nikmat ilmu ini hanya ditujukan untuk materi duniawi. Maka antum akan dapatkan manfaatnya sedikit dari orang-orang seperti ini. Ya pun kalau orang-orang seperti ini populer, antum akan dapatkan manfaat yang tetap sedikit, gak banyak manfaatnya orang-orang seperti ini. Meskipun mungkin jemaahnya banyak, tapi apalah arti banyaknya manusia ketika hati mereka tidak hidup? Gak ada. Apa manfaatnya? Satu hati yang hidup karena dapat hidayah kepada Allah Azza wa Jalla, itu dikiaskan seperti mendapatkan humur na'am, yaitu barang atau kendaraan termewah. Sekarang kendaraan termewah apa, ikhwan? Anda gak tahu soal kendaraan karena Anda gak fokus di situ. Ya kendaraan anak aja kemana-mana Supra kok, mewah dari mananya. Itu aja jujur aja ikhwan. Tadi anda kemari di daerah, anda enggak tahu namanya, pokoknya udah sampai Bekasi itu. Rantai itu longgar dan ternyata anda ngegas beneran dia, ya. Kok ngegas? Marah nih jangan-jangan. Tapi emang udah ada suara krek gitu di. Wah, ini kayaknya keluar di tempatnya. Maka kemudian anda lihat iya keluar di tempatnya. Anda berusaha melakukan islah, ya, mendamaikan, memperbaiki. Ya. Makanya agak hitam-hitam tadi ini. Anda cuci di situ, alhamdulillah. Ya kan gak enak kalau kelihatan hitam-hitam, kelihatan ngebengkelnya gitu kan. Anda cuci tadi. Ya, alhamdulillah berhasil sedikit, tapi tetap longgar. Maka anda ke bengkel, alhamdulillah. Sekarang udah bagusan, walaupun tetap mereknya tetap sama, nggak berubah. Ya, anda nggak fokus di situ. Maksudnya nggak fokus di kendaraan. Tapi kalau kita dapat kendaraan termewah, misalnya siapa yang bisa menjawab pertanyaan di kajian bisa dapat moge versi PM, kayak polisi militer, ya. Ada baknya dua, ya. Kemudian suara knalpotnya itu, wah, merdu, ya, kayak senjata, gitu, ya. Masya Allah. Ketika antum mendapatkan itu, semua orang melihat antum kan. Semua orang melihat antum. Tapi ini nikmat duniawi ya, ikhwan. Nikmat duniawi ya. Ditanya nanti akhirat. Dari mana dapatnya? Untuk apa digunakan? Ah, masya Allah. Ya. Nah, nikmat ilmu tadi, kalau ternyata ditujukan untuk masalah dunia semata, yang tadinya halal, tapi dia bisa terperdaya dengannya. Akhirnya apa? Yang tadinya Allah kehendaki dari itu, may yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Dia faham agama. Sedikit tapinya dikehendaki kebaikan, akhirnya tidak Allah kehendaki kebaikan lagi, karena dia telah mengganti kenikmatan yang tinggi dengan kenikmatan yang rendah. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Maka berkata Nabi Musa alaihissalam, apakah kalian itu hendak mengganti yang sudah lebih baik, kalian ganti dengan yang lebih rendah? Ini kufur nikmat. Kemudian Allah pasti akan melantarkan orang-orang seperti ini. Allah sudah memberikan makanan manna, salwa, telur binatang atau burung yang enak dan seterusnya. Enak makanannya. Eh, apa kemudian mereka minta apa? Wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahid. Hai Musa, kami enggak sabaran dengan makanan segini tok. Makanan kok sekie tok, cuman aduh. Padahal itu makan mewah di bangsa ketika itu. Tapi mereka minta apa? Gimana tadi? Lan nasbiru ala ta'ami wahidi fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard. Min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basliha. Tolong dong minta kepada Rabbmu untuk tumbuhkan semacam bawang putih. Ya, apa makanan-makanan yang berupa bumbu-bumbu dapur itu loh. Ya, rempah kecil biasa-biasa gitu loh. Padahal udah dikasih mewah gitu loh. Ya. Ibaratnya mungkin kalau sekarang antum dibeliin masakan ricis misalnya. Bukan ricis YouTuber, bukan ricis. Ricis itu yang ayam pedas itu loh. Antum udah lama gak makan itu, ya. Tolong panitia besok-besok. Ya, anda lupa juga harganya berapa. Pokoknya di atas 20 ribu lah, ya, mungkin 40 atau berapa, nggak tahu. Lupa lah. Udah berapa tahun nggak makan itu. Insya Allah pekan depan, insya Allah anda cari. Tiba-tiba lapar beneran. Ya, dikasih itu, ya, antum nyarinya sagon. Eh, kok ayam gini sih? Ada sagon nggak? Atau gulali? Lek. Antum ini dikasih udah enak sama nasinya, nyarinya kayak gitu, onde-onde, ya. Dikasih magnum, ya. Mintanya es gabus, Ya, tahu es gabus ya? Makanan favorit zaman dulu tuh. Enak. Ini udah dikasih bagus banget, malah diganti dengan yang apa? Yang rendah sekali. Bahkan kata Allah Ta'ala di surat Ibrahim, alam taro ilal ladhina baddalu ni'matallahi kufra. Lihat tuh orang-orang yang telah mengganti kenikmatan dengan kekufuran. Yang siapalah kita melainkan mestilah pernah melakukan mengganti kenikmatan dari Allah dengan kekufuran, kufur nikmat. Kembali ke ayat tadi, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa yang ada pada kalian dari nikmat itu, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Thumma idza massakum ad-durru fa ilayhi tajarun. Dan apabila kalian ditimpa kesengsaraan, maka kepada Allah lah kalian meminta pertolongan. Kesengsaraan, mintanya tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Yang Dia Maha mendengar, Maha melihat, Maha tahu. Allah Ta'ala juga berfirman, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Allah musta'an. Nikmat Allah itu perlu diingat, ikhwan. Nikmat Allah itu perlu diingat dan kadang perlu diceritakan ke orang. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat dari Rabbmu, ceritakan. Tapi ceritakan ini dalam rangka apa? Pertama, dengan syarat pertama dalam rangka bersyukur. Lawannya dalam rangka apa? Dalam rangka ujub. Bukan dalam rangka ujub. Tapi dalam rangka bersyukur. Jadi menceritakan kenikmatan dari Allah terhadap orang lain itu pertama asasnya harus karena syukur antum, bukan karena ujub atau sok. Bukan. Kalau karena sok itu repot jadinya. Nanti Allah hilangkan loh kenikmatan itu. Seorang istri misalnya, suaminya jadi direktur. Oh, bangga banget kemudian. Diceritakan di media sosial. Alhamdulillah, sayangku ya yang my bebek. Ya gitu. My bebek become a director. Ya. Direktur bank. Ujub. Ya. Kemudian syarat kedua, menceritakannya pun di apa namanya, objek orang yang diceritakan padanya itu dipertimbangkan gitu loh, objeknya tuh loh. Ada beberapa kisah kenikmatan yang tidak boleh diceritakan ke semua orang secara bebas. Ada beberapa kisah kenikmatan yang tidak boleh diceritakan kepada semua orang secara bebas karena itu bisa menjadi fitnah nantinya. Ada kisah-kisah nikmat yang tidak boleh diceritakan kepada orang-orang tertentu. Ya, tentu ya antum bisa tahu contohnya. Ngelihat gembel lesehan di pinggir jalan. Dan antum baru beli rumah. Cerita ke gembel itu. Bel, lo tahu gak? Gue baru dikasih nikmat sama Allah. Apa pak? Gue baru beli rumah. Ya. Maksud bapak apa pak? Masa lo gak tahu maksud gue? Kan gitu. Gimana rasanya? Ini gak, tentu gak cocok. Walaupun mungkin gak sengaja. Tapi tetap salah cerita di sini. Atau orang lagi murung, lagi bingung, antum lagi nikmat, antum ceritain nikmat antum ke dia. Beberapa jomblo ya berteman dengan orang yang sudah barusan tidak jomblo lagi. Ya kan nikmat tuh yang enggak jomblo lagi tuh. Bilang ke yang jomblo. Aduh, alhamdulillah betul-betul kehidupan rumah tangga ana indah sekali. Di depan jomblo itu ngomongnya. Ya, itu rasanya itu. Ya, yang jomblo kemudian, ya Allah, ada enggak ada orang lain ya yang bisa diceritain selain saya gitu? Atau bisa enggak kita Mas ganti tema, Mas? Enggak bisa, Mas. Untuk minggu ini temanya itu-itu aja. Ya, salah objek. Jadi syaratnya itu, ikhwan. Atau jangan cerita pada orang yang mudah hasad, reaktif, provokatif. Itu jangan. Kalau dapat nikmat ceritakanlah kepada orang-orang yang soleh dan antum saksikan insya Allah hatinya insya Allah baik dan terjaga dari hasad, walaupun gak bisa memastikan tapi insya Allah sama orang soleh ya gak apa-apa, nanti orang soleh itu akan mendoakan, alhamdulillah anak saya diterima di UI misalnya, oh yang satu, alhamdulillah ya Allah mudah-mudahan berkah ya. Ya terserah hatinya mau berbicara apa, tapi kan akhirnya dia bagus gitu loh. Dan gak ada potensi hasad insya Allah dari kalimatnya. Ini gak apa-apa diceritain. Ana mau ceritain ke antum ya kawan. Nah ini kenikmatan juga insya Allah. Bukan karena siapa-siapa ana, tapi supaya antum ambil ibrah. hari Jumat tanggal berapa ya kira-kira ya? Hari Jumat dua pekan lalu ketika tiba-tiba hujan, itu hari Jumat dua pekan lalu bukan? Yang siang-siang itu hujan loh. Tiba-tiba siang-siangnya hujan itu loh Pak. Sekarang tanggal berapa sekarang? Oh 17. Kok makin dekat dengan akhir bulan ya sekarang ya? Ya? Antum ketawa Pak. Ana agak pusing kalau ana. Ya. Taib, ya mungkin tanggal 1 November kali ya. Mbak ada cerita ini Pak kronologinya. Ini Anda belum ceritain ke orang umum ya. Baru Anda ceritain ke istri, ayah sama ibu doang. Ya. Dan ayah sama ibu Anda tahu cerita ini. Ajib cerita ini, ikhwan. Anda dulu waktu Maret 2018 itu ana umroh. Dan itu pun ada ceritanya di balik itu, kenikmatan yang masya Allah. Tapi itu panjang lagi, gak usah lah. Kita versi yang ini aja sekarang. Nanti kok kepanjangan ana gak pulang-pulang. Udah jam segini pula. Ya, ya kan? Jadi begini. Allah berikan ana kenikmatan ketika itu. Maret 2018 ana umroh. Itu surprise umrohnya itu. Tapi alhamdulillah. Pokoknya ketika itu ana umroh, ana alhamdulillah sama ibu ana, sama istri ana, sama putra ana. Yang ketika itu baru usia sekitar 2,5 tahun. Ya. Jadi antum-antum yang belum umroh, semoga Allah mudahkan untuk umroh dan juga haji insyaallah pada waktunya. Jangan kalah sama putra ana. 2,5 tahun, Pak. Baru muncul udah Allah izinkan umroh loh Pak. Sampean lebih berhak dari putra ana. Jadi insya Allah sampean akan umroh nanti. Tapi jangan nagih apapun dari ana. Ya, cari sendiri uangnya. Ya kan gitu. Ana modal doa aja Pak ya. Tapi gak apa-apa didoain di majlis taklim kan najib. Insya Allah mau jarap lah insya Allah. Nah, kita alhamdulillah mendapatkan kenikmatan dari Allah. Dengan umrah tersebut lancar, anak-anak pun alhamdulillah enggak bawel, enak, pokoknya enak banget lah. Enggak mudah loh Pak, jarang-jarang loh Pak anak usia segitu diajak umrah kemudian anteng enak ya. Maka karena enggak ada tendensi apapun wallahi dari hal ini, enggak ada maksud apa-apa buat antum. Tapi cerita supaya antum ambil ibrah. Selesai umrah itu anak senang gitu. Di suatu bulan di tahun 2018 kemarin, ana ngobrol dengan ibu ana di ruang tamu. Ngobrol, ya biasa dia ngobrol di ruang tamu di rumah ibu ana di Kalibata. Mana kan di Cilangkap sekarang. Ana sering ngunjungin orang tua ana sering. Ana. Alhamdulillah Allah berikan ana dengan orang tua itu sangat dekat. Sesalah apapun sekarang orang tua atau asalah apapun beliau-beliau, ana akan berusaha betul-betul bersabar dengan kekurangan mereka sebagai mereka tak bersabar atas kekurangan ana selama ini. Nah, ana ngobrol di ruang tamu berdua. Ana sering kayak gitu ngobrol, nanya tentang keluarga ini, nanya tentang itu. Kadang ibu kemudian banyak berdoa, minta sama Allah gini-gini dan doain ana dan seterusnya. Nah, ibu juga cerita. Kita kan pengen ayah kita juga umroh lah kapan-kapan. Ibu cerita itu ayah itu dulu terakhir udah lama banget umroh. Terakhir umroh tahun berapa ana juga tidak ingat. Itu diceritakan oleh ibu ana sebelum berpisah itu hari terakhir kalau enggak salah, itu melihat dulu ke Ka'bah. ngeliatin Ka'bah gitu dari dekat. Ya maksudnya dari dekat dari masjid, Masjidil Haram. Ngeliatin sampai bilang dalam hati mungkin bilangnya, insya Allah suatu saat saya akan kembali lagi ke sini gitu. Tapi nggak tahu kapan. Dah pulang habis itu. Dengan cerita itu anak kemudian di ruang tamu itu bilang ke ibu Ana sambil berpikir, insya Allah pengen deh insya Allah tahun depan 2019 kita umroh bareng ya bu ya. Saya, Ana, ibu sama ayah. Kira-kira duit butuh berapa duit tuh? Ah, butuh berapa duit pak? Ikhwan. Kalau biayanya doang berapa kira-kira? Kalau paket promo 20 juta pas. Ya namanya promo ya kayak gitu, promo namanya. Kan bisa 25 juta satu orang. Dikali 3 aja dah. Ya 75. Belum itu ongkir ya. Jajan belum. Jajan sejadah, ya kan ya? Sejadah jadi jajanan padahal sama amin di Tanah Abang tuh plek sama persis. Oleh-oleh haji katanya gitu kan. Ya. Secara logika ya ibu Ana aminin, ibu Ana amin, amin gitu. Amin sih amin, tapi amin amin amin ya. Cuman ditanya ibu Ana, emang ada duitnya? Ya, kebiasaan Ana kok kayak gitu ditanya gitu. Kan ada Allah gitu kan. Ya dalam hati juga namanya logika ya, Pak ya. Logika kan bermain juga ya. Duit kan nyarinya gak di daun. Maksudnya gak pakai daun kita nerbitin gitu kan. Dan gak bisa kita jual jenggot kita supaya dapat duit ya. Ah insya Allah Allah maha kaya. Ana sering kayak gitu ke orang tua. Allah maha kaya kok. Tapi ya dalam hati ya. Lah galau gitu dalam hati. Kayak bisa aja ngumrahin 3 orang kayak dulu anak ngumrahin anak istri anak iya benar. Tapi ya itu juga berkat dari pelajaran itu juga anak merasa ada yakin tapi yakin-yakin gimana gitu. Ya kemudian 2019 anak udah mulai melupakan doa itu gitu. Karena aduh. Ya duit mah. Karena duit kan datang pergi datang itu duit itu kalau easy comes easy goes. Kalau ana pribadi cepat keluarnya ana nggak bisa duduk dengan kebanyakan duit di bokong ana pak. Iya kayak enak rasanya kayak harus dikeluarin gitu, sebagian gitu ya ya qadarullah lama gitu suatu ketika di kayaknya 1 November dah kayak atau tanggal berapa lah itu. Bukan, kayaknya Oktober akhir kalau enggak salah, di hari Jumat, entah itu tanggal 25 atau 1 November, kata segitulah. Jumat. Anak kajian pagi sama murid-murid khusus, di antaranya tim anak kameramen anak. Nah, itu memang malamnya Jumat itu adik anak bilang, adik anak kan kuliah di Muhammadiyah Jakarta sekaligus Lipia, dua kuliahnya. Dan memang sangat darurat kepepet butuh dana buat ujian. Jadi dadakan, anak udah biasa kayak gini lah. Nah, ya udah besok dateng lah. Dan gak selang berapa lama orang tua anak juga butuh. Ini hal yang sudah biasa dalam keluarga ya kayak gini-gini ya. Kalau misalnya ada laki-laki terbesar ya salah satu andalan lah gitu. Taib. Paginya akhirnya datanglah adik anak. So, ini teman apa? Kameraman anak ngelihat. Ya. Adik datang. Kita lagi taklim nih, anak lagi ngajar kayak gini, lagi ngajar. Anak udah ngantongin duit sekian M gitu. Tapi M versi English ya. Gitu. Kalau M versi Indonesia, ana udah enggak mau ngaji di sini lagi, Khon, ya. Udah jadi pedagang besar nah, ya. Bercanda. Nah, taib, ana nitip sama murid untuk sampein aja. Karena ana enggak mau batalin kajian soalnya lagi direkam gitu loh. Udah, sih. Itu Jumat pagi, Khon. Jumat pagi itu. Anda masih ingat Jumat pagi Anda ngasih itu untuk orang tua Anda dan adik Anda. Siangnya habis khutbah di Kalibata City, Anda pulang mendung, takut kehujanan, akhirnya Anda minggir ya ke sebuah warung makan, buka WhatsApp ya. Ada undangan umroh. Ada undangan umroh. Ya, dah itu dulu. Sebelumnya, seminggu yang lalu, ada seseorang WhatsApp Anda. Ustaz, Masya Allah, jazakallah khairah ilmunya Ustaz di YouTube. Anda baru tahu kalau begini disebutkan. Anda baru tahu faedahnya gini. Hey, alhamdulillah, mudah-mudahan. Ibu-ibu. Wallahualam, setelah itu beliau, tanpa sepengetahuan Anda, memberi dana ke memberi dana untuk mengumrohkan bapak ibu Anda tanpa sepengetahuan Anda itu. Anda enggak tahu apa-apa. Ya. Anda baru tahu setelah beberapa hari setelahnya sebelum Anda hari Jumat itu. Oh, masyaallah, akhirnya ayah ibu dapat ini. Anda sempat galau tuh. Nemenin enggak ya? Nemenin enggak ya? Tapi duitnya lumayan ini. Nemenin enggak ya? Ah, bingung juga. Nemenin enggak ya? Akhirnya enggak jadi nemenin gitu. Tapi Jumat itu kemudian ketika siang itu Anda dapat undangan suruh minta bimbing umroh yang tadi tahun depan digeser bulan Desember. Dan akhir Desember tuh. Masya Allah. Itu Anda sampai cuma bisa nulis Masya Allah. Cuma gitu doang nulisnya. Masya Allah gitu doang. Anda bingung mau nulis apa. Ini beneran ini. Ya. Masya Allah. Gimana Anda harus jawab apa ya? Anda sampai nulis apa? Sebelum Anda nulis iya atau enggak, Anda bilang ada sesuatu yang harus Anda ceritakan ke antum, ke orang travelnya itu. Ya. Itu cerita tentang yang tadi Anda ceritakan. Ayah Anda, ibu Anda proses membuat apa namanya? Paspor. Ya, ayah Anda membuat paspor. Proses itu. Mau selesai, tapi ketika mau daftar ke suatu travel, itu kayaknya ayah Anda berat banget. Enggak jadi. Enggak tahu kenapa rasanya berat gitu. Maka Jumat itu menjadi jawabannya ternyata. Anda langsung bilang ke orang tua Anda, "Ini kita ada anak dapat undangan nih. Umrah, Anda dapat gratis pembimbing apa ustaz pembimbing gitu." Masyaallah, Anda tuh enggak tahu apa yang Anda lukiskan ketika itu. Dan langsung ayah Anda dan ayah makin semangat akhirnya kemudian bismillah. Kita siap bertiga kemudian akan mendaftar insyaallah. Alkulihal singkatnya, dari yang tadi kalimat yang sebenarnya biasa aja, tahun 2018 dulu orang bilang, udah nanti insyaallah bu, 2019 kita bertiga umroh bu. Itu yang kemudian diaminin tapi secara logika, aduh gitu kan. Dan ini di penghujung 2019. Allah hendak mengabulkan kalimat yang dulu pernah Anda ucapkan dan diamini oleh ibu Anda sendiri. Akhir dan itu tanpa rencana siapapun. Maksudnya Anda sendiri enggak bisa Anda kok ini. Beri kondisi mungkin keluarga lagi butuh ya. Ya seperti itu jemaah sekalian. Itu di antara nikmat yang Allah berikan. Walaupun ini belum terjadi dan Anda harap Allah Ta'ala takdirkan untuk bisa melancarkan ini semua, tapi ini hanya Anda ingin menyegerakan penceritaan ini karena sesuailah dengan temanya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anda menceritakan ini agar semua dapat ibrah bahwasanya kalimat kita dicatat, doa kita didengar, pengaminan dari orang yang paling kita cintai dan paling mencintai kita itu juga didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun hati kita mengkerdilkan konten doa itu, tapi Allah itu ala kulli syai'in qadir gitu loh. Kita mungkin menertawakan doa kita sendiri. Tetapi pernah enggak kita melihat atau mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jika kamu meminta, mintalah Al-Firdaus. Al-Firdaus, Jannatul Firdaus. Bukan masjid di galaksi sana, bukan. Ya, ada Jannatul Firdaus. Kalau kamu minta, mintalah Jannatul Firdaus. Kira-kira antum tega enggak meminta diri antum Jannatul Firdaus? Maksudnya tega di sini aku mah apa atuh? Kayak gitu ya. Jannatul Firdaus kata Rasulullah SAW itu a'la wa awsat al-jannah. Paling tingginya dan paling tengahnya surga. Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum, sangat betul-betul berhasrat kita masuk surga jemaah sekalian. Sampai beliau bilang enggak usah nanggung-nanggung, minta sama Allah Firdaus. Memang kalau pakai logika, Pak, pakai logika, pantas enggak kita masuk sana? Pakai logika loh, logika loh. Enggak paham. Ya bukan, jangan ngomong gitu juga. Enggak, logika aja, logika aja. Ya apalah kita gitu ini ya. Dapat emperannya aja udah syukur-syukur gitu loh. Ya. Ini kalau dapat surga Firdaus yang tinggi itu, yang maksudnya paling tingginya surga. Tetapi Rasulullah enggak mengajarkan kita putus asa, ikhwas kalian. Meskipun logika kita menertawakan diri kita sendiri loh. Doa kita ditertawakan oleh logika kita gitu loh. Tapi Allah itu tidak dipermainkan oleh logika. Allah tidak diatur. Mungkin Allah Ta'ala yaf'alu ma yasha. Melakukan apa yang Allah kehendaki, memberi nikmat sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Terserah Allah gitu loh. Ya. Maka dengan itu jemaah sekalian, kalau kita melihat ada orang kok dia dapat nikmat tinggi banget sih, kita enggak, ya terserah Allah. Gitu. Kalau kita tahu seperti itu, kita enggak sampai hasad berdarah-darah. Karena Allah Ta'ala ya memberikan fadl atau fadilah kepada yang Allah kehendaki. Jadi semua ini tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita sudah dapat nikmat seperti itu, justru harusnya kita tuh semakin tertunduk dan tawadhu'. Lebih-lebih nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat amal. Kalau makin sombong malah justru ini menunjukkan nikmat-nikmat ini disalahgunakan. Ya, dan Anda sangat berharap ya ikhwah sekalian, antum punya cita-cita amalan yang membuat antum dipermudah menuju surga Allah Ta'ala, walaupun hati antum atau logika antum menertawai kesiapaan antum itu. Maka sesungguhnya tertawaan itu hanyalah tertawaan saja. Kalau Allah Ta'ala menjawab doa, maka kita ingat Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah jika engkau memberi, dan tidak ada yang bisa memberi jika engkau mencegah. Jadi semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita meminta kenikmatan, mintalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita begini, gitu loh. Jangan bilang enggak tahu diri banget sih loh. Nah, kan kadang-kadang kita diri kita tuh bilang dengan kalimat-kalimat yang sebenarnya itu bisa jadi dari setan. Kita mau doa, aku mah apa tuh? Enggak usah doa apa? Kamu kan banyak maksiat, emang bakal dikabulin doa orang maksiat kayak kamu? Kan gitu setan ngomongnya. Akhirnya enggak jadi doa. Iya. Kemudian minta perlu, ya Allah, pertemukanlah saya dengan Rasulullah di akhirat nanti misalnya. Saya pengin ketemu Rasulullah. Setan akan berbisik kemudian menjadikan itu berbalut logis, logika. Emang lu siapa? An gitu. Pas ya juga ya. Ah enggak jadi deh, yang lain aja. Ah gitu kan? Ya Allah, lindungi saya dari azab kubur. Setan bisik. Lu ngomong doang lu, minta sama Allah tiap hari gibah aja lu. Tapi gituin. Ya juga ya. Apa dong? Ya Allah, minta harta yang banyak. Ah, lu paling setan tuh kerjanya tuh. Akhirnya ya Allah minta mulu lu kerjanya, kata setan akhirnya. Dadah, saya enggak mau jadi minta-minta dah. Akhirnya enggak doa. Jadi setan itu kerap kali membungkus suatu godaan dengan logika. Yang kalau hati kita tidak dipenuhi ilmu, maka kita akan dipermain dengan logika oplosan itu. Karena ilmu ini bisa membedakan mana logika yang benar dan mana logika yang dipalsukan oleh syaitan. Begitu ikhwah sekalian. Maka kata Allah Ta'ala, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kalian dapat mendapatkan keberuntungan. Lalu Allah berfirman, "Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Di surat An-Nahl 114. Dan syukurilah nikmat Allah jika kalian hanya kepadanya saja menyembah. Mengingat semua nikmat itu berasal dari Allah. Jadi kalau ingat nikmat, nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya karena karunia dari Allah, maka untuk bisa mengingat dan mensyukurinya kita butuh taufik dari Allah. Itu tentang nikmat. Bagaimana dengan dosa, jemaah sekalian? Dosa itu adalah suatu penelantaran dari Rabbul Alamin kepada makhluknya. Ya. Jadi dosa merupakan salah satu bentuk penelantaran dan atau pengabaian Allah terhadap hambanya. Stranded hamba ini. Terlantar dia. Orang kalau terlantar berarti tidak diurus, gembel dia tuh. Maka orang yang tiap hari, orang yang bergelimang dosa itu gembel secara religius gitu loh. Dia itu terlantar, terdampar, enggak diurus. Seandainya Allah tidak membersihkan seorang hamba dari keburukan yang membuatnya berdosa, tentu hamba tersebut tidak mungkin bisa membersihkan dirinya sendiri. Hamba enggak bisa membersihkan dirinya sendiri, butuh taufik dari Allah. Surat An-Nur ayat ke-21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengikuti step-step syaitan, langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'mur bil fahsya'i wal munkar. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan munkar. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia dari Allah dan rahmatnya kepada kalian, niscaya enggak ada seorang pun dari kalian bisa bersih dari perbuatan keji dan munkar itu selama-lamanya. Jadi kita bisa selamat dari suatu maksiat itu ya Allah yang menyelamatkan kita, jemaah sekalian. Dan setan itu memiliki apa? Memiliki steps, langkah-langkah supaya seseorang itu lari dari kebenaran. Ada di antara langkah syaitan dari seseorang yang tadinya dia semangat agama menuju kesyirikan atau menuju kebid'ahan. Syekh Abdul Razak pernah bercerita, ikhwah. Beliau pernah bertemu dengan seorang yang menghafal Quran. Hafal Quran. Dan kata Syekh, hafal Quran beliau itu metodenya ajib, luar biasa, beda. Ya. Bagaimana orang ini bisa menyebutkan, mengatakan di hadapan Syekh, ya Syekh, ana bisa menyebutkan seluruh ayat 33 dalam satu Al-Quran yang didahului lafal Allah, lafal jalal Allah. Dibaca dari awal, dari awal dari surah yang ada di Al-Baqarah sampai paling akhir disebutkan satu-satu 33 itu. Setiap ayat disebutkan itu. Sampai yang terakhir nomor 33 Allahu Samad secara berurut, ajib. Syekh aja kagum, Syekh Abdul Razak Al-Badr rahimahullah. Kagum. Kemudian ketika Syekh mengujinya tentang berapa ayat, maka orang ini hafiz ini bisa menyebutkan tempatnya di mana. Kanan, kiri, pojok, atas, tengah, ya kayak gitu. Ajib. Emang orang kiri mengagumkan, menakjubkan. Taib, masya Allah, luar biasa. Ya, kita kagum dengan orang seperti ini, kagum dari segi ya luar biasanya fadilah yang Allah berikan kepada yang seperti ini gitu. Maka orang ini kemudian cerita, ya Syekh, di hari ini, fi hadhil fatrah, di hari-hari seperti ini belakangan ini, saya dapat khawatif, ya Syekh. Khawatif. Khawatif itu semacam bisikan. Bisikan. Maka kata Syekh kemudian, bisikan seperti apa? Coba kasih tahu. Ya, hatif ini, hatif itu sebenarnya telepon. Tapi ini maksudnya bukan telepon ya, Syekh, belakangan ini saya dapat SMS. Enggak ngomong gitu enggak. Maksudnya sini bisikan. Ya, masukan gitu, bisikan. Syekh berkata, "Ayun naw'ah al-hawatif?" Coba bisikan semacam apa? Kasih tahu. Maka kata penghafal Al-Qur'an ini, belakangan ini saya pertama kali tidur. Lalu ketika saya tidur, saya mendapatkan suara orang yang berkata, katakanlah, Qul ya Latif 16 juta kali. Kemudian pagi harinya saya terbangun dan saya merasakan bahwasanya itu dari Allah Ta'ala. Katakanlah ya Latif, berapa kali tadi? 16 juta. 5 juta lagi itu harga umroh promo itu. Maka karena dia merasa itu adalah suatu khawatif yang apa ya, syar'iyah gitu ya, dia pun mengamalkannya. Mulai dari pagi itu dia memulai ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, terus sampai seharian full dia menyibukkan dirinya dengan mengatakan apa, ya latif, ya latif, ya latif, sampai dia betul-betul menghitung detail. Karena orang penghafal Al-Quran itu rajin loh, mesti merojahnya rajin, apalagi kalau hafalannya meletok seperti itu. Ya latif, ya latif, sampai dia memastikan telah berhasil sampai 16 juta kali. Ajib. Entah itu hari pertama atau hari keduanya udah habis itu 16 juta kali. Ya latif. Kemudian malamnya dia mimpi lagi. Kali ini malamnya apa? Disuruh baca apa ya? Ada bacaan gitu. Semisal itu sekian juta kali gitu. Gitu sih kata dia, dia cerita gitu. Maka Syekh ini kemudian menasihati, ya akhi taqillah, antum tahu dari mana kalau misalnya itu dari Allah? Wah, langsung dari ditanya kayak gitu tentu orang, wih, iya juga ya, kan gitu. Apakah amalan ini masuk dalam syariat atau tidak? Apakah ada dalil atau tidak? Ya akhi taqillah, itu adalah khutwati syaitan. Itu adalah langkah-langkah syaitan. Dari mana Pak tahunya Pak? Lihat, hafiz Quran aja bisa kayak gini loh. Itu langkah-langkah syaitan daripada supaya dia meninggalkan murojaahnya dan berpaling kepada apa? Bid'ah. Supaya dia berganti dari nikmat tadinya, dia berpaling kemudian menjadi apa? Bid'ah. Ya latif, sampai 16 juta kali enggak ada, kan zikir kayak itu enggak ada. Apalagi ya latif nyebut nama Allah doang, ya latif, ya latif. Kalau sampai nama disebut, misalnya nama sampai apa? Kasman. Eh Kasman, Kasman, eh Kasman, eh Kasman, ya Kasman, ya Kasman. Orang yang bernama Kasman apa sih? Manggilmu udah tadi, ditetap manggil Kasman, Kasman, Kasman. Ya. Bosan hidup ya Mas ya. Ya, gitu loh. Enggak tahu si orang mana ya Mas ya. Kan gitu. Marah dia. Ya kan? Misalnya Bang Juna misalnya. Juna, Juna, Juna, Juna. Aina orangnya. Mana? Orang mana? Kok pulang? Oh, taip, taip, taip. Enggak ngomong sama Ana. Kita panggil 16 juta kali. Ya. Pas banget ini. Kalau enggak Ana ngomong gini, enggak tahu Ana kalau beliau pulang ini. Ternyata pulang, Masya Allah. Semoga Allah Ta'ala sembuhkan anak dan istrinya. Dan semoga Allah jadikan itu sebagai pelindung dari api neraka. Mohon maaf Pak Juna, Ana sebut namanya tadi cuma 5 kali kok ya. Orang enggak terima kan? Akhirnya lihat yang tadi harus murojaah berpindah kepada apa? Bid'ah. Sehingga nanti kok kebiasaan kayak gitu, dia enggak murojaah lagi, lupalah hafalan Quran. Itu yang diinginkan setan jemaah sekalian. Setan itu menginginkan nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita berubah formatnya menjadi dosa. Apa ya? Kalau kita punya video formatnya WAV atau apa kok video itu apa formatnya? MPG misalnya. Jangan 3GP itu terlalu kecil itu. Ya, pokoknya yang gede-gede, AVI misalnya, ya. Eh kemudian diganti jadi MP3. Ya, downgrade. Itu masih mending. Ya, daripada dipindah ke recycle bin gitu kan. Nah, sekarang Allah berikan kenikmatan. Kemudian tiba-tiba diubah format nikmat itu menjadi hal yang lain. Dari yang tadi baca Al-Baqarah lancar, sekarang diubah jadi ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Mulai terjadi itu. Mulai di situ coba sekalian. Dan kita harus perhatikan di sini, seberapa pun nikmat yang kita dapatkan dari Allah, setan berusaha mengubah nikmat tersebut menjadi format lain. Maka begitu yang bisa kita sampaikan insyaallah. Mudah-mudahan pada waktu mendatang kita teruskan dalam masalah dosa, harapan dan kekhawatiran atau semisal itu insyaallah taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jazakumullahu khairul jazaa.